Sudah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Nah, ini tinggal sedikit saja. Tinggal sedikit saja. Wa tahqiqu, dan tahqiq penegasan yang masih di luar. Ini kalau misalnya bisa dikatakan lebih enak bacanya apa? Konfirmasi. Bahwa anna ghairal mufradi naw'ani, bahwa yang bukan mufrad itu ada dua, yaitu kalimat al jumlah atau jumlatun, kalimat sempurna, dan syibhul jumlah, kalimat bukan sempurna. Ayo. Paham? Nah, kalau antum yang belum nikah itu mufrad, maka lawannya ada dua, mutazawwid wa syibhu mufrad. Ya. Larang cekikian. Wal jumlatu naw'ani. Dan jumlah kalimat ini terbagi, ini ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Ya, ismiyah kalimat yang diawali dengan isim, kemudian kalimat yang diawali dengan fi'il. Ini adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'il. Ini. Jadi jumlah kalimat itu ada dua, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Wasyibul jumlah naw'ani. Nah, sudah itu juga ada dua. Sudah. Salah sama. Fatlam. Wasibil jumlati ayo. Nau'ani. Darfun wa jar wa majrur. Dan sibul jumlah kalimat tidak sempurna itu ada dua. Dorof perangan dua dan menjadi wahada yajma'u qismata al-musannif yajma'u qismata al-musannif musannif wal jam'u fi taqasimi min husnil bayani fi ta'limi. Dan ini yajma'u menghimpun pembagian penulis, ya, menghimpun pembagian penulis. Maksudnya apa? Tadi ada pembagian mufrad, jumlah dan sibul jumlah, dan menghimpun dari berbagai macam pembagian ini termasuk metode masuk baik jelas pembelajaran. Dan ini menghimpun pembagian yang diberikan penulis, maksudnya pembagian penulis, dan menghimpun dari berbagai macam pembagian ini termasuk sebaik-baik metode penjelasan dalam pembelajaran. Maksudnya apa? Yang tadinya itu ruwet satu paragraf, kemudian dipisah lagi, di breakdown. Jadi dibikin satuan persatuan, itu mudah untuk dipahami. Yang tadinya sulit, ya, jadi mudah. Wasibul jumlati min ad-dharfi wal jar majrur laisa khabaran 'inda jama'atin min an-nuhati bal muta'alliqun bi khabarin mahdhufin taqdiruhu ka'inun aw mustaqirrun wa ma fi ma'nahuma. Nah, sibul jumlah sibul jumlah kalimat tidak sempurna yaitu terdiri yang berupa dari dorof dan jar dan jar majrur majrur majrur bukanlah termasuk khabar menurut sebagian inda jama'atin minan nuhat sama ahlina bahkan ini bahkan itu kategorikan muta'alikun, terkait dengan khobar yang dihapus takdirnya, persepsi yang sebenarnya adalah kainun, keberadaan, atau takirun, dan apa yang masuk pada makna keduanya. Misalnya apa? Maujudun. Misalnya ada. Misalnya maujudun. Pemasaran Zaidun Fidari. Contohnya. Sik mana, Mas? Contohnya Zaidun ada di rumah. Ini apa? Takdirnya, persepsi yang seharusnya, ya, Zaidun kainun fiddar. Zaid Reza berada di dalam rumah, ya. Atau Zaid berada menetap di dalam rumah, maka mustaqir tetap berada, kainun itu adalah khobar. Paham sampai sini? Kemudian wa minhum man yaj'alul khabaru, man yaj'alul khabara jumlata al-jari wal majrur wal muta'allaqani muta'alliqani muta'alliqahuma fal khabaru fil jumlatil mutaqaddimati huwa kainun fid dari wa huwa al-asahhu wallahu a'lam. Ini menunjukkan bahwasanya Syekh Shalih Al-Utsaimin Habibullah melihat ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Yang melihat bahwa silabul jumlah itu ada khabar yang mahdhuf, dan juga ada yang menjadikan itu jumlah sendiri. Nah, antum lihat di sini. Dan sebagian dari ahli tahu ada yang menjadikan, ya, al-khabar dari apa? Dari jumlah, dari gabungan jar dan majrur. Wa muta'alliquhuma, dan apa yang terkait dengan keduanya itu dharaf. Fal khabaru fil jumlati mutaqaddimati wa kainun fid dari, maka khabarnya khobar di kalimat yang telah lalu. Ya, apa yang telah lalu ini, Mas? Zaidun fidari. Zaidun fidari. Nah, Anda tuliskan seperti ini biar antum jadi faham. Yaitu apa? Kainun fidari. Ya. Ka inun fi ad-dari. Yaitu berada di rumah. Berada di rumah. Dan ini adalah yang lebih sahih. Allahu a'lam. Maksudnya apa di sini? Kalau yang tadi ini ada takdirnya. Contohnya antum pahami di situ. Anak tulisannya benar atau enggak? Hah? Ya makanya. Talaqoh madah bukan talik. Makanya. Mutalaqoh madah. Dikaitkan. Bukan terkait, tapi dikaitkan dengan itu. Apa yang dikaitkan? Kaitkan dengan keduanya. Maksudnya di sini, antum lihat yang pertama. Pemasalan Zaidun Fiddari. Takdiruhu Zaidun Kainun Fiddari. Au Zaidun mustaqirun fid-dari wa mustaqirun kainun huwal khabar. Apa huwal khabar? Jadi mustaqir di sini khabar. Paham enggak di sini? Ini ya. Karena katakan seperti ini sebagai khabar. Kemudian wa minhum ada sebagian dari ahli nahwu, ulama nahwu, yaj'alul khabara jumlata al-jari wal majrur. Ini menjadikan jumlah gabungan antara jar wal majrur itu jumlah. Wa muta'allaqahuma dikaitkan dengan keduanya, dikaitkan dengan apa? Jar dan majrur. Fal khabaru fil jumlatil mutaqaddimati, maka khabar di kalimat yang telah lalu, Zaidun fiddari huwa kainun fiddari. Ya. Maksudnya apa? Kainun fidari ini satu kesatuan, bukan kainun saja yang khobarnya. Maksud gak? Itu kesatuan. Kainun fidari ini khobarnya, bukan kainun saja. Jadi bukan di situ sebagai khobar mahduf. Paham gak? Kalau yang tadi, ada yang mahduf di sini. Kainun itu kan gak disebut. Ya, kainun ini apa? Tuh, antum lihat. Bi khabarin mahdhuf. Ya, makanya anak kasih di sini ijo juga. Pokoknya ijo lah. Bisa. Kayaknya enggak bisa. Jadi bi khabarin mahdhufin, takdiru kainun wa mustaqan wa ma fiha ma'nahuma. Jadi kalau tadi, jadi ini tidak ditulis di sini. Zaidun fiddari. Zaidun fiddari. Ay Zaidun kainun fiddari. Nah, ini ada yang mahduf di sini. Ah, yang mahdufnya apa? Mustaqir atau kainun atau maujudun. Itu dihapuskan. Paham sampai di sini? Dan asalnya adalah bahwasannya sibul jumlah bukan khobar. Nah, ada ulama yang lainnya mengatakan apa? Bahwasannya ini kaitannya dengan jumlahnya ada jar wa majrurnya. Ya, fiddari tambahkan kainun fiddari itu adalah khobar. Jadi bukan kainunnya saja, tapi fiddari, ya, kesatuan dengan fiddari wahwa asoh. Ini yang lebih sahih. Menurut saya soleh, al-usaymi, hafidhullah, faham ya? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pengumumannya. Hari Sabtu dan Ahad besok off, karena ada safar. Dan insyaallah binillah satu pekan mengumpulkan energi, ya, dua pekan untuk murojaah, kemudian pekan berikutnya insyaallah binillah tanggal berapa itu? Tanggal 22. 23, 21, 22, kemudian 28, 29 dan 4 dan 5. Insyaallah binillah kita akan berjuang untuk menyelesaikan kitab ini dengan izin Allah Azza wa Jal. Ya. Dan ana meminta kepada antum, jangan lupa antum mendoakan ustaznya antum. Ya, ana butuh doa loh. Kemudian juga antum juga mendoakan kepada ikhwan-ikhwan yang dari awal semangat tapi kemudian menjadi melempem. Melempemnya mereka terkadang berkaitan dengan macam-macam. Tapi sesungguhnya ketika antum mendoakan kebaikan kepada saudara antum, malaikat itu mengaminkan walaka bimitslin, dan bagimu yang semisalnya. Sehingga jangan pernah antum apa remehkan dari doa kebaikan kepada orang lain. Ya. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.